warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Bapak dan Ibu, pertama saya ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur. Allah menyampaikan syukur itu keistimewaannya banyak. Ya, di antaranya disebutkan di Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita membiasakan diri bersyukur kepada Allah, maka semua nikmat yang pernah Allah berikan itu terus ditambah. Ya, terus ditambah. Nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan. Kadang-kadang ada orang bahagia tapi enggak sehat. Ada orang sehat enggak bahagia, ya. Bapak pilih mana? Sehat tapi enggak bahagia atau sehat tapi bahagia? Baik, ya. Nah, kemudian syukur itu yang kedua, itu menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita ingin bersyukur tentang nikmat mata, maka gunakan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Lihat yang baik-baik. Kata Allah, ini enggak baik, jangan dilihat. Ini yang baik, lihat, silakan lihat. Nikmat telinga, dengar yang baik-baik. Jauhkan dari segala hal yang kata Allah tidak penting untuk didengar. Demikian pula nikmat harta. Nikmat harta itu ketika Allah sebutkan dalam Quran, itu diberikan bimbingan langsung di Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, silakan, kata Allah, saya titipkan harta benda, tapi gunakan harta ini sedapat mungkin untuk mencari bekal kemuliaan akhirat. Jadi ternyata titipan itu semuanya kita gunakan untuk pulang gitu, bukan untuk menetap di dunia. Ya, titipan tangan, kan dengan tangan ini kita cari amal soleh, supaya saat dibawa pulang ini bernilai positif sih Allah. Ya, demikian juga dengan harta benda. Jadi kalau kita mau cari kendaraan, maka gunakan kendaraan itu setidaknya untuk bisa digunakan beramal soleh. Kita mau cari tempat tinggal, maka cari tempat tinggal yang di situ kita beramal soleh. Nah, maka dari pemikiran ini, kita coba merenungkan ayat-ayat Quran. Ini banyak orang merindukan surga, kemudian menuliskan di pintu rumahnya, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, tapi ternyata jarang yang mengkaji perilaku orang surga itu seperti apa gitu. Karakteristiknya bagaimana? Yang dikhawatirkan rumahnya ke surga, orang yang enggak gitu. Ini yang repot. Nah, maka dari itu, kita coba turunkan beberapa karakteristik penghuni surga. Dan banyak orang mengatakan dan menginginkan bahwa yang perlu dan ingin untuk dicapai itu menjadi penghuni surga Firdaus. Maka beberapa waktu kami dalami seperti apa sih penghuni surga Firdaus itu. Ya, kebiasaannya, karakteristiknya, cara beraktivitasnya, sampai kemudian disebut oleh Allah mereka ini akan mewarisi surga Firdaus. Jadi ada orang yang belum wafat tuh, masih hidup, disebut oleh Allah ini pewaris surga Firdaus. Kalau dalam bahasa ulama yang lain, ada penghuni surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Maka kita turunkanlah kemudian ya karakteristik penghuni surga Firdaus ini satu-satu sampai ke ujungnya, sampai kita temukan kesimpulannya terdapat sepenuhnya di Quran surah ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, di 10-11 yang Allah katakan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang itu para pewaris. Ya, mereka bukan mewarisi hal biasa, tapi mereka akan mewarisi surga Firdaus. Dan disebut orangnya masih hidup di bumi, jadi belum wafat. Nah, bagaimana karakteristiknya? Disebutkanlah kemudian dari ayat pertama sampai dengan ayat 9-nya. Itulah yang coba kita turunkan ke bumi. Kemudian kita konsep dalam bentuk aktivitas harian. Karena nggak mungkin Pak Abu, ya mohon maaf, kadang-kadang ada yang orang di masjidnya kayak penghuni surga Firdaus tuh. Keluar masjid, jadi keluar lagi. Deh. Ada yang orang di majlis ta'lim seperti penghuni surga Firdaus. Keluar dari majlis ta'lim, bergeser lagi. Nah, kita ingin hadirkan 24 jam. Seperti apa sih kegiatan-kegiatan itu? Kita berlatih dari situ sehingga menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kalau sudah berlatih, tertanam dalam hidup, ya dibawa kemanapun karakteristik itu akan hadir. Ya, dibawa ke kantor, itu terbawa. Dibawa kehidupan sosial, itu nampak. Dan mustahil kita bisa berlatih itu kecuali kita memiliki satu tempat. Di tempat itu kita berlatih maksimal, barangkali 24 jam, sehingga jadi kebiasaan, yang dengan kebiasaan itu yang dipraktikkan di kemudian hari. Maka dari sini dan dari perenungan ini, kita mencoba untuk bermohon kepada Allah, jadi ini niatnya ibadah. Bukan untuk niat cari rumah tinggal, bukan. Jadi kalau mau cari rumah tinggal, banyak, yang lain banyak menawarkan, mungkin fasilitas lebih bagus. Ya, ada kolam renang, sekarang di kuburannya ada kolam renangnya, Pak. Saya lewat satu area pemakaman, ada tamannya, ada kuburannya, ada restorannya, bayangkan. Ada restoran di kuburan gitu, ya, kemudian ada kolam renang, ya kebayang gitu kan. Nah, jadi kondisinya seperti itu sekarang. Kata Nabi, kuburan itu seharusnya kalau orang lewat ke situ mengingatkan kematian. Ini dibikin nyaman gitu, seakan-akan ada kehidupan yang berbeda dari apa yang disebutkan. Nah, maka niat pertama kita, kita akan ibadah. Jadi bukan sekedar tinggal. Jadi kalau ibu misalnya bapak ingin memasuki Taman Firdausi hanya untuk sekedar tinggal, maka mohon maaf Anda salah niat. Lebih baik difikirkan kembali. Ya, karena yang kita siapkan itu bagaimana kita bersama-sama bersinergi bareng-bareng ya, karena sesuatu yang dikerjakan dengan sinergi itu akan lebih mudah untuk diraih. Nah, kita akan bersama-sama bersinergi merumuskan satu rumusan dan kita coba berlatih di tempat itu, kita akan hadirkan bagaimana berlatih menjadi seorang atau bahkan keluarga penghuni surga Firdaus. Nah, maka dengan niat ibadah ini kita coba turunkan beberapa hal. Ini bisa ditulis gak Pak Ray? Bisa ya. Bagaimana cara saya nulis? Tapi harus ada spidol ya. Baik, bismillah. Nah, kita santai saja ya. Oh, ini live ya. Jadi pemirsa juga bisa tahu nih Hotel Horizon ini passwordnya ya. 1, 2, 3. Baik. Bismillah. Saya mohon izin kita sampaikan dulu ya dasar berpikirnya, kemudian bagaimana nanti aplikasinya. Nanti kita coba berdiskusi. Selain tentunya kita berkenalan satu dengan yang lainnya, kemudian yang lebih penting daripada itu, kita akan mengetahui sistem yang berlaku di tempat yang insya Allah kita akan huni dalam beberapa waktu ke depan. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, mohon izin kalau saya harus tekankan sebelum kita menempati atau tempat hunian nanti yang akan insya Allah ditinggali, bahwa semua saya mohon sebesar-besarnya untuk meluruskan dulu niat tinggal itu menjadi kepentingan ibadah. Ini poinnya. Kalau semua niatnya sudah sama, nanti menjalannya lebih mudah. Ya, saya ulang ya, kalau niatnya semua sudah sama, visinya sudah sama, menjalannya lebih mudah. Ya, tapi kalau nanti masih ada orientasi dunianya, ya, kemudian mengukur-ukur dengan ukuran dunianya, itu yang bikin susah nantinya. Ya, maka ini bagian pertama yang saya ingin sampaikan, begitu kemudian semua niat dilakukan karena Allah, maka nanti Allah yang memudahkan semua prosesnya. Ya, ingat, kaidah ini penting sekali, dan kaidah ini banyak dalam Al-Quran, termasuk hadis-hadis Nabi SAW. Ya, Anda mengerjakan sesuatu karena pimpinan, pimpinan membantu Anda. Ya, Anda mengerjakan sesuatu karena teman, teman akan peduli pada Anda. Tapi kalau kita kerjakan semua karena Allah, maka Allah yang langsung akan merawat kita. Itu yang dilakukan oleh Imran dengan Hannah ketika berusaha menjadikan anaknya dekat dengan Allah. Yang penting yang Allah inginkan, saya lakukan sepenuhnya untuk anak saya. Maka apa yang terjadi? Quran surah ketiga ayat 37 ya. Langsung turun berita dari Allah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Kata Allah, saya terima pernyataan orang tuanya itu dan ikhtiarnya, mulai detik ini saya yang merawat Maryam sampai tumbuh dewasa sampai wafat. Bahkan rezekinya pun Allah yang datangkan. Di bapak ibunya sudah nyiapkan, tapi sebelum diberikan sudah dapat. Itu yang coba saya ingin tanamkan lebih awal, sehingga nanti insya Allah semua kegiatan, aktivitas yang dijalani di tempat itu, di Taman Firdausi, kalau kita niatkan benar karena Allah, insya Allah semua kesulitan akan diringankan oleh Allah. Ya, jadi yang berat akan terasa ringan, yang ringan seakan tidak terasa, jadi seakan-akan semuanya berjalan dengan damai. Ya, ini bagian pertama. Yang kedua, tadi saya sampaikan visi kita yang paling panjangnya, tadi kata Allah, coba cari tempat untuk akhirat. Ya, siapkan dari modal dunia itu untuk menggapai tempat akhirat. Kita sepakat bahwa kita menginginkan surga Firdaus. Ya, makanya kita beri nama Taman Firdausi. Ya, di Firdausnya juga bukan sembarang Firdaus, kita pengennya dekat tamannya gitu. Kan kalau komplek yang paling indah ada tamannya kan? Dekat di tamannya gitu. Ya, penghuni yang ada di taman surga itu nanti punya dua keunggulan. Keunggulannya di Quran surah ke-51 ayat 15 ya sampai dengan ayat yang ke-16-nya. Quran surah 51 ayat 15 sampai 16. Jadi kalau kita bisa tinggal di taman surga, kita harapkan di sini yang mendapatkan yang Firdausnya. Kita tinggal di tamannya, kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa nanti tinggalnya di taman-taman surga. Jadi kalau di surga Aden di tamannya. Ya, surga Firdaus di tamannya. Nah, apa keunggulan orang yang tinggal di sekitaran taman-taman surga? Akhidina ma atahum rabbuhum. Keunggulan pertama, mereka langsung mendapatkan semua nikmatnya dari Allah. Kalau di surga yang lainnya kan ada pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Ya, Anda pengen makanan, kalau perempuan dilayani oleh pangeran surga, kalau laki-laki diberikan oleh bidadari surga. Tapi kalau di surga di tamannya itu langsung tanpa perantara dan tidak usah dibayangkan, Allah langsung yang berikan. Setiap kita inginkan hadir. Dan yang paling hebat, sejak dihisab itu langsung diperkenankan seketika dapat melihat Allah tanpa hijab. seketika. Itu ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ya wujuhu yauma idzin nadhirah, ada orang yang saat di hari kiamat wajahnya berbinar. Bukan karena masuk surganya, ya, tapi ila rabbiha nadhirah, karena bisa langsung melihat kepada Rabbnya. Nah, kita punya harapan, mudah-mudahan kita bercita-cita hidupkan di dunia sementara. Ya, kita beraktivitas niatnya untuk pulang. Maka kita cari bekal, mudah-mudahan saat pulang nanti kita bisa masuk surganya dan kita berada di tamannya insyaallah dengan dua kenikmatan yang paling indah tadi. Nah, maka bagaimana visinya untuk menjadi itu semua? Kami tuliskan dulu, pertama tempat kita itu namanya Taman Firdausi. Ya, kami tidak cari yang lain. Taman Firdausi dengan harapan dan mengambil tadi spirit yang disebutkan di Quran surah 51 ayat 15 sampai 16, juga Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Nah, tentunya mustahil kita bisa masuk ke surga hanya menuliskan dengan nama saja. Taman Firdausi gitu kan? Tapi misalnya perilakunya jauh dari itu. Maka kita harus keluarkan seperti apa aktivitas-aktivitas yang memungkinkan kita menjadi penghuni surga Firdaus dengan di tamannya. Maka itu yang coba kita keluarkan, dan itu nanti akan jadi program keseharian ya, dalam 24 jam di luar barangkali aktivitas Bapak Ibu dalam profesi yang dijalani. Mungkin ada yang mengajar normal, ada yang bekerja di kantor, itu standar. Sahabat Nabi juga begitu dulu. Ada yang berdagang, berniaga, bahkan ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, normal ya. Cuma nanti ada ciri-ciri khas yang oleh Nabi dibimbing langsung di sekitaran tempat Nabi mengajar. Itulah yang coba kita akan keluarkan dengan membuat desain di Taman Firdausi ini sesuai dengan konsep Nabi mengajarkan pada para sahabat. Karena itu insya Allah di hunian kita nanti akan ada sentral spiritual, Pak Bu. Ya, mungkin di awal tadi jumpa sudah ditunjukkan ya. Nanti ada beberapa dari rumah yang sudah ada itu. Kemudian nanti ada satu titik di situ nanti jadi sentral spiritual. Ya, ada kurang lebih 3 tingkat ya, Pak Budi ya. Baik, di situ nanti Bu, Pak, ada musolanya, ya, ada tempat taklimnya, ada tempat kegiatan kita sholatnya. Jadi semua praktikal spiritual yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai karakteristik penghuni surga Firdaus kita pusatkan di situ. Dan mohon izin nanti ya, mohon izin. Saya sudah sampaikan sejak awal pertemuan kita saat Anda mendaftar. Ya, kita akan memaksa betul supaya sama-sama jadi soleh gitu. Karena doa yang paling mustajab itu, ya gak ada yang lain, Allah mau paksain itu. Memang harus dipaksa awalnya supaya bisa terbiasa. Dimohon izin misal, saya ambil contoh, satu. Quran, kembali ke Quran surah ke-23, ya, ayat 1-11 tadi. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, ada orang beriman yang saya jamin bahagia. Itu yang penghuni surga Firdaus tadi. Apa kegiatan pertamanya saat di bumi? Perhatikan kegiatan spiritualnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu saat di bumi salatnya khusyuk. Jadi bukan sekedar salat. Kalau Bapak Ibu buka Quran surah ke-4 ayat 103, itu orang salat dibagi dua. Kata Allah ada orang yang sekedar salat, yang penting saya selesai salat. Fa idza qadaitumus shalah, kalau Anda baca sampai sini ayatnya, maka Allah menerangkan ada orang yang sekedar salatnya mengentaskan kewajiban saja. Kalau Anda tanya kenapa cepat-cepat, yang penting sudah sholat daripada enggak. Jadi ada orang yang seperti itu, begitu sholat pergi lagi. Penghuni surga Firdaus tidak begitu, kata Allah. Penghuni surga Firdaus kalaupun dia sholat, dia pastikan sholatnya maksimal pada tingkat kekhusyuannya. Maka di center kita itu nanti insya Allah kita akan berlatih bagaimana menunaikan sholat dengan khusyuk. Di situ ada ta'lim dan semua penghuni akan dibimbing. Saya tidak akan mengajarkan satu dua orang, semuanya dengan level yang sama. Dan insya Allah saya berikan kabar gembira, ini nanti kan kita ada 14 atau 15 Pak Budi, 15 rumah. Insya Allah setiap dua rumah akan ada satu pembimbing. Saya sudah siapkan murid-murid saya, jadi nanti ada yang membimbing setiap dua rumah itu satu orang Bu. Itu nanti Pak akan melatih sholatnya dari mulai takbir sampai dengan salam. Bagaimana cara takbir yang baik, saya sudah ajarkan pada mereka. Ya, sebagian-sebagian dari ajaran-ajaran, mereka khusus saya ajarkan. Nanti mereka juga akan mengajarkan yang lainnya tentang menghafal Quran, baca Quran. Yang belum bisa baca Quran nanti insya Allah akan dipaksa sampai dengan baca sampai lancar, bahkan menghafal. Ya, bahkan menghafal, kita pelan-pelan menghafal. Nanti kegiatannya sholat juga sama. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing setiap rumah, nanti saya akan tanya bagaimana perkembangan rumah ini, bagaimana perkembangan keluarga ini. Karena itu mohon izin nanti ketika akan masuk semua penghuni rumah akan didata. Akan didata semuanya dan nanti levelnya akan kelihatan. Kita ingin semua punya level yang sama. Ya, dan merasakan kenikmatan yang sama. Ya, jadi nanti mohon izin sekali lagi, di rumah itu nanti insya Allah di senternya akan ada, saya sudah siapkan 7 orang pembimbing. 7 ini nanti bukan orang biasa, mereka semua penghafal Quran. Mereka hafal 30 juz. Nanti saya perkenalkan, sedang di jalan sekarang. Dan hafalnya bukan hafal biasa, hafalnya 23 hari, 28 hari, 30 juz. Ya ada yang 25 hari, mereka hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, kanan, kiri, dan sebagainya. Dan insya Allah nanti saya tidak bicara untuk keluarga saja, tapi nanti saya terangkan di sesi yang selanjutnya, ini proyek kita proyek akhirat, Bu Ba. Jadi investasi Anda bukan tinggal. Investasi Anda adalah untuk beribadah dan meningkatkan kualitas diri. Ya ini sampai ke semua, jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada anak, anaknya usia berapa, itu tetap akan dibimbing. Dan kita arahkan ke tempat sekolahnya. Bahkan nanti S1, S2, S3 kita berikan beasiswa. Gratis insya Allah. Ya, kita sudah buka channel sekarang. Kalau misalnya nanti yang mau ke Timur Tengah, atau yang di Eropa tempatnya di mana, atau yang di Asia tempatnya di mana, kita sudah bukakan berdasarkan bakatnya, itu yang kita salurkan. Ya, jadi Anda bukan beli rumah sebetulnya. Ya, Anda mau datang, mau belajar, dan kita sama-sama bersinergi untuk bisa membuat diri kita lebih baik. Insya Allah ada sesuatu yang mungkin selama ini orang tua siapkan untuk sekolah, untuk macam-macam. Ya, kita bersinergi sama-sama lah untuk membuat lebih baik. Ya, jadi itu yang saya sampaikan, ada kegiatan nanti untuk sholat. Dan sholat ini karena senternya ada di pusat, nanti di pusat kita ibadah, jadi gak ada yang sholat di rumah. Ya, kecuali mungkin ibu yang sedang datang bulan misalnya, atau haidnya, itu mungkin ada pengecualian tersendiri. Tapi mohon izin nanti ada pemberitaan, karena kan tersentral nanti ke setiap rumah itu ada semacam informasi ya. Baik, ada speakernya. Ya, jadi ada speaker nanti ke rumah. Ya, nanti diingatkan tuh. Kita kan akan beri nama rumah-rumah itu dengan rumah-rumah nama sahabat. Ya, ya nanti Bapak nggak akan rumah Bapak sendiri. Jadi ada tulisannya misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya ini kita nggak panggil orang supaya tidak tersinggung orang. Ya. Langsung ke rumah. Assalamualaikum, Abu Bakar, Bapak, rumah Abu Bakar kok belum ada di masjid ya kan? Baik, itu ke rumah. Lah kita nyambung-nyambung, kita ingetin. Dan enggak usah malu, bukan aib kok kita ngajak ibadah. Toh Allah panggil kita aja tiap hari lewat azan kan? Semua dipanggil. Ya, kita akan ingatkan karena kita sayang, semua mesti lebih baik gitu. Ya, kalau enggak dipanggil berarti enggak ada rasa sayang di situ. Ya, jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi poinnya kegiatan sholat lima waktu akan berlangsung di center kita, di musala di sana. Ya, di situ nanti ada tempat untuk taklim, disediakan musaf-musaf juga untuk baca Quran, ada beberapa buku kita desain untuk bacaan-bacaan. Jadi poin yang paling penting, kegiatan spiritual berlangsung di center atau Islamic center kita. Ini pendidikan yang pertama untuk sholat. Yang kedua, mohon maaf, ya Allah sampaikan walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya, orang-orang penghuni surga Firdaus itu mereka gemar menunaikan zakat. Nah, zakat ini kan enggak mungkin dikeluarkan kecuali ada bagian zakat yang harus kita berikan. Ya, maka nanti kita akan diskusi tentang ta'lim bagaimana semua penghuni rumah itu bisa berzakat. Nanti kita ajarkan tentang fikih muamalah. Ya, cara bisnisnya Nabi, cara bekerjanya Nabi, sehingga kita dorong tuh semua setidaknya sebelum wafat bisa zakat. Ya, senilai apapun yang bisa kita keluarkan, nanti kita diskusi. Ya, dan kita akan share nanti, Bapak, nanti kita akan diskusi teman-teman aktivitasnya apa, pekerjaannya apa. Sebagaimana level kesulitan di pekerjaannya, seperti apa, tantangannya bagaimana. Kalau kita ingin mendapatkan level sampai ke zakat, seperti apa caranya, kita bisa ngobrol. Nanti saya sudah bicara dengan beberapa kawan yang juga pakar di bidang-bidang tertentu. Nanti saya sudah bicara dengan beberapa yang doktor di bidang muamalah. Ya, ada yang di ekonomi, ada yang lain. Jadi kalau saya sedang safar atau tidak ada di tempat, nanti beliau yang saya tugaskan untuk datang. Ya, misalnya teman-teman ada diskusi di bisnis, misalnya ingin tanya tentang riba, tentang macam-macam, saya nggak ada di situ, nanti orangnya ada, saya utus. Ya, dan kita bikin nanti beberapa waktu untuk taklim. Ya, jadi Anda boleh konsultasi ke situ. Apa saja masalah yang dibawa bisa disampaikan di situ. Kalau yang standar-standar, mungkin nanti dengan murid yang kami siapkan ada 7 orang, itu bisa langsung tanya. Ya, saya kok kenapa sholatnya nggak khusyuk? Ya, atau di rumah saya spesial kalau malam-malam misalnya kasurnya jalan sendiri, gitu, bisa kenapa gitu kan? Nah, itu nanti kita yang 7 orang itu insya Allah bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol. Ya, nah, jadi itu poin yang pertama. Kedua, kemudian zakat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maaf, ini poin yang penting. Dan penghuni surga Firdaus itu menghindari segala yang tidak bermanfaat, yang enggak penting gitu. Maka mohon izin sebesar-besarnya, di sekitaran area eksterior kita itu enggak akan pernah dipajang dari mulai kalimat-kalimat sampai dengan ornamen-ornamen yang tidak ada manfaatnya. Yang ada mungkin di sekitaran jalan kita akan ada pengingat, ya, Pak katanya mau ke surga Firdaus, tapi kok masih telat sholat, ya, Pak katanya mau ke surga Firdaus, tapi kok lisan masih belum dijaga. Yang ada nanti ada mahfudzat, kata-kata mutiara, yang ada nanti ajakan untuk menghafal Quran, yang ada macam-macam termasuk ke dalam rumah, kita sambungkan nanti siaran dari channel-channel Islami saja. Ada Akhir TV, ada yang lain dan sebagainya. Ya, tentunya tidak dilarang kalau ingin nonton-nonton berita yang lainnya. Itu kadang-kadang kan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sediakan TV Islam, tapi yang dibuka kan YouTube di handphone, kan repot juga itu. Ya, tapi nanti taklim bisa membantu itu semua. Kemudian, mohon maaf. Ini poin yang penting saya sampaikan. Ya, walladzina hum ala furujihim yuhafidhun. Penghuni surga Firdaus juga menjaga kehormatan diri. Ya, pada yang bukan mahram, pada yang bukan terikat hubungan keluarga, maka berhati-hati dalam berkomunikasi, dalam bergaul dan sebagainya. Karena itu akan dibuat sistem yang agak ketat. Kalau keluarga itu silahkan bebas. Ya, ke rumah, kemana, berkunjung dan sebagainya. Tapi kalau bukan mahram, kami akan berikan fasilitas tempat di center untuk bertemu. Ya, supaya nanti tidak ada fitnah sampai ke rumah. Kecuali kalau mahramnya ada di situ. Maka kami perkenankan. Misal, Anda misalnya umum nih ada tamu datang, tamu itu bukan mahram, maka kita akan terima dulu di center. Silahkan, penghuninya keluar dari rumah, silahkan temui di center. Ya, supaya nanti kecuali kalau ada izin dari suaminya atau mahram bersangkutan, sudah ada konfirmasi, maka kami perkenankan. Kita jaga betul supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang setidaknya mungkin ukuran dunia biasa-biasa saja. Tapi kan yang kita pengen surga Firdaus. Itu yang kita jaga, kan? Di menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah, menjaga ibadah kita, itu yang kita konsenkan. Terus yang terakhir, ini yang paling menarik, sholatnya dijamakkan lagi. Ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun. Dan orang-orang penghuni surga Firdaus ternyata sholatnya bukan sholat fardu saja. Semua jenis sholat mereka jaga betul. Jadi dikeluarkan semua program sholat yang sunnah-sunnahnya. Ya, rawatibnya, mutlaknya, tahajudnya, syuruknya. Nanti insya Allah di center kita sampai dikirimkan ke rumah-rumah, nanti ada semua jenis sholat-sholat sunnah. Di situ disampaikan beserta fadilahnya, beserta keutamaannya, itu kita akan dorong. Kalau sifatnya bisa berjamaah, jamaah. Kalau tidak, masing-masing bisa dikerjakan. Ya, jadi itu secara umum kegiatan yang akan berlangsung. Mungkin seperti pesantren, pesantren keluarga, dengan kemudahan beraktivitas berbeda-beda. Jadi normal, bapak ke kantor. Ya, ibu beraktivitas bekerja, bekerja. Hanya mungkin pada waktu-waktu tertentu, ya ada sesuatu yang kita ingatkan atau kegiatan-kegiatan yang bersamaan. Dan sifat bimbingannya bisa fleksibel. Jadi nanti kita sesuaikanlah teman-teman yang bimbing itu. Nanti misalnya ada yang dari pagi sampai dengan sore nggak ada di rumah, nggak ada masalah. Malamnya misalnya kita tanyakan, ya kemudian kita bimbing bagaimana sholatnya, waktu luangnya nanti di situ untuk belajar. Sehingga tidak ada pengetatan secara khusus yang membuat aktivitas harian justru menjadi terhambat. Ya, saya kira itu secara umum kegiatan yang akan berlangsung. Untuk sekolah, kami sekarang sudah siapkan di tingkat TK, ya, di Al Ihsan Islamic School, kemudian juga SD ada juga di situ. Kalau sudah berdaftar itu bagus, kalau belum mungkin diteruskan yang sekarang ada. Dan untuk boardingnya SMP SMA-nya kami sedang siapkan pesantren. Jadi nanti pesantren itu akan terkoneksikan dari semua tingkatan sampai nanti S1 S2 S3-nya itu seperti saya katakan kita berikan beasiswa untuk keluar. Ya, jadi Bapak Ibu insya Allah untuk anak-anak itu kalau terdaftar dari sekarang, itu insya Allah untuk anak-anak tidak akan ada biaya untuk sekolah, tidak ada investasi dari S1, S2, S3 sepanjang nanti kuliah di tempat atau di kampus yang kita rekomendasikan. Baik, saya kira itu untuk pengantar yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi sekarang sekaligus mungkin memperkenalkan di daerah mana, dari mana, dan apa yang mau Anda sampaikan, saya persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya saya Cahil dari Liwa, Lampung Barat. Insyaallah. Sebenarnya ya kami ada sedikit kendala untuk. Kalau sedikit ke apa-apa lagi. Karena berhubungan dengan pekerjaan saya. Di sebagai PNS, kebetulan ya saya belum mendapatkan restu untuk bisa pindah. Nah, jadi apakah nanti dengan misalnya mungkin kami belum membuat suatu keputusan apakah kami akan pindah sekaligus ataukah mungkin istri dengan anak-anak dulu, mungkin nanti akan saya menyusul. Nah, kami belum sampai ke situ. Nah, misalnya kalau misal kami misal hanya sebagian saja yang duluan, apakah itu akan mengganggu program yang sudah Ustadz rencanakan atau bagaimana? Baik. Ya, bagus pertanyaan dari Pak Cahyo. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nanti waktu Pak Budi ya, kalau sudah siap untuk dimasuki, itu kan nanti ada beberapa yang diberikan. Semacam misalnya paket Mushaf At-Taisir dengan MZN dengan Muroja'ah. Di semua sekeluarga pegang itu. Kemudian ada diktat untuk setiap rumah. Diktat itu ada panduan-panduan. Ya, panduan di situ nanti berisi macam-macam. Mulai dari buku panduan untuk memperbaiki diri sebagai manusia ada. Di situ ada panduan-panduan untuk kegiatan-kegiatan selama harian itu ada. Target-target yang dicapai. Misal begini Pak, tadi kan saya sampaikan ada setidaknya 4-5 target. Salat khusyuk. Salat khusyuk ini kan enggak mungkin tiap hari diajarkan. Kita bikin target selama 3 bulan taklim ini semua sudah paham seluruhnya. Di situ ada diskusinya, ada dialognya, ada perbaikan sampai mungkin yang ikhwan bisa saya pribadi langsung meluruskan. Kalau ruku kurang baik begini caranya. Nanti yang suami ngajarkan pada istrinya. Demikian seterusnya. Jadi nanti kita punya target. Nah, target itu disampaikan lewat tadi pembelajaran-pembelajaran ada 2 jenis. Jadi dari modul pertama diberikan saat masuk. Kemudian yang kedua itu berjalan saat praktikal. Bagaimana kalau kondisinya misalnya sebagian belum ada yang masuk? Yang penting komunikasinya jalan, Pak. Jadi yang satu misalnya masuk duluan, yang di luar kan tidak selamanya akan di luar terus. Bapak di luar kan pasti akan berkunjung juga datang, kan? Tetap pengetahuan kita sampaikan. Kita cek juga, Kak, bagaimana kabarnya, Pak? Ingat sholatnya dan sebagainya. Karena semua nanti dari nomor telepon, dari macam-macam, kita akan kumpulkan untuk berdiskusi. Mungkin kalau speaker di rumah nggak nyala, mungkin handphonenya yang nyala, Pak. Tahajud, Pak. Misal gitu kan? Baik. Nah itu kondisi itu kita sudah siapkan. Jadi tetap nanti walaupun Bapak di Lampung tinggal di sistem berjalan, tetap akan disampaikan, dikontrol, ditanya dan sebagainya. Begitu pulang kita cek. Sambutan pertama saat pulang yang mungkin Bapak di sentral, Pak, sholat dulu. Ya itu seperti itulah. Insya Allah tidak ada masalah. Pokoknya kalau sudah terdaftar, saya kan minta dicatat ya. Di setiap rumah itu berapa penghuninya? Saya harus tahu Pak Budi ya. Ya jangan sampai tidak jelas gitu. Ya hari ini 2, besok 3. Minggu depannya 10 gitu kan. Ya, jadi saya... Nanti kita kan turunkan semua nih, kan dievaluasi. Jadi kalau misalnya ada 4-4-4-nya itu kita harus berhasil bimbing. Ya, ya kalau cuma tinggal nggak ada yang berkembang berarti saya yang gagal gitu. Ya ini tidak mudah, ini amanah gitu ya. Jadi nanti setiap rumah A, rumah B, rumah C berapa orang, nanti levelnya nanti kita coba akan evaluasi, tingkatkan sampai selevel yang baik yang mungkin kita bisa nilai. Ya saya kira seperti itu Pak ya, bisa dipahami insya Allah. Jadi nanti ada target-target, jangan lupa nggak setiap waktu diajarkan. Ya, nanti saya sampaikan misalnya menghafal Quran nih. Hafal Quran itu kan standarnya 2 tahun paling standar. Kalau mau 30 hari ada. Ada yang 30 hari, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun setengah, ada yang 2 tahun. Jadi paling lambat 2 tahun. Paling lambat 2 tahun. Nah, nanti kalau misalnya kita targetkan nih semua penghuni Taman Firdaus hafal Quran dalam 2 tahun misalnya. Gitu kan? Kita sampaikan. Nanti konsistensinya akan dibimbing itu tadi kalau enggak ada pembimbing nanti masing-masing jalan aja gitu. Tapi kapan itu dimulai? Setelah bacanya bagus. Makanya nanti berapa bulan mungkin pelajaran membaca dulu. Dan enggak usah aib, enggak usah ada celak perasaan malu di situ, enggak apa-apa. Malu itu kalau berbuat maksiat malu. Kalau berbuat baik kenapa harus malu, ya? Jadi enggak ada masalah. Jadi Quran nanti baca-baca, tahsin-tahsin. Mungkin nanti saat istri saya ada juga bisa mengajar untuk yang akhwatnya, untuk yang ibunya, ya. Dan seterusnya. Saya kira itu, Pak, ya. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya Tati dari Palembang. Kali ini datang bersama suami. Biar agak mudah duduknya terpisah. Hampir senada dengan Pak Cahyo tadi. Kemungkinan juga kami belum bisa sepenuhnya untuk tinggal di Taman Firdausi, walaupun keinginan itu besar untuk itu, Ustaz. Karena kami sendiri untuk kegiatan sehari-hari, pekerjaan dan lain-lain itu masih di Palembang. Rencana awalnya anak yang pertama yang baru nikah kemarin itu akan menempati rumah itu, tetapi kemudian saat ini masih sedang intransit di Palembang juga. Artinya untuk dalam waktu dekat itu mungkin belum bisa maksimal di sana. Pertanyaannya Ustaz, barangkali mungkin di antara kami tidak dalam waktu tertentu, tetapi mungkin ada waktu-waktu libur satu bulan satu kali misalnya, tergantung sikap dan lain-lain. Apakah itu juga masih bisa mengikuti program yang ada di Taman Firdausi? Kemudian ada anak yang masih saat ini yang kecil itu umur 9 tahun kelas 3 SD, harapannya juga nanti akan mengikuti ke program boarding school yang ada yang Ustaz programkan. Nah, seperti apa itu solusinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tadi sampaikan dan ini bagus sekali apa yang ditanyakan, bahwa jika sudah terdaftar, ya saya ulang ya, jika sudah terdaftar sebagai penghuni di Taman Firdausi, orangnya ada atau tidak ada orangnya, bimbingan tetap berlangsung. Oke, hanya perbedaannya ada orang dengan tidak ada, yang membedakan adalah bimbingan langsungnya. Kalau langsung itu sudah langsung terkoreksi, langsung terpantau, kelihatan langsung, bisa setoran, kalau sholat langsung dibetulkan di tempat kalau keliru, kalau benar bisa diteruskan, diskusi langsung nyambung. Kalau tidak berada di tempat, target-target yang kita buat itu, misal tadi, misalnya baca Quran, targetnya dalam 3 bulan semua bisa baca Quran, misal. Dan itu walaupun tidak ada di tempat, tetap kita sampaikan. Bu, jangan lupa ya, kita punya target baca Quran nih. Ibu walaupun di Palembang, tolong cari ustadz di sana ya, yang ngajarkan ibu baca Quran yang baik. Nanti ibu kapan lagi mau ke Bekasi? Ya, ke Jati Bening, ke Taman Firdausi. Oh ustadz, saya jadwalnya tanggal sekian. Baik, nanti saya siapkan bu ya, untuk ngecek nanti bacaan ibu saat ibu datang ke sini. Sehingga tetap berjalan situasi semacam itu. Kemudian sholat juga demikian. Ya, kita punya target misalnya sholatnya bagus, pengetahuannya baik. Anda masih di luar, kita sampaikan materinya. Kan kita nanti ada juga taklim yang terkait dengan video, ada akhyar, ada macam-macam. Jadi nanti yang terdapat di situ yang tidak ada bersamaan kita kirimkan. Ya, ini video tentang sholatnya, ini tentang pelajarannya. Jadi ketika nanti ada waktu untuk datang, kemudian pas juga bertepatan dengan tinggal, kita akan cek secara fisik keseluruhannya. Jadi insya Allah yang kita cari itu bukan masalah, kita cari solusinya. Sehingga semua bisa berada di level yang sama dan diperbaiki dalam kondisi-kondisi yang serupa. Ya, itu satu. Yang kedua, penting kami sampaikan pada setiap keluarga, dari sekarang mohon dirinci dan disampaikan kepada teman-teman di tim untuk Taman Firdausi, berapa jumlah keluarga yang akan tinggal. Ini penting sekali, ya. Saya ulangi lagi, ini penting sekali, karena dari sini saya harus petakan berapa banyak pembimbing yang harus ada. Di situ kemudian yang kedua, targetnya tidak mudah Pak Ibu, karena setiap keluarga itu kan beda-beda. Mungkin ada anak kecil, ada yang bayi, kan? Ada yang juga mohon maaf sudah remaja, ada yang juga mungkin beraktivitas, ada yang baru nikah. Nah itu bimbingannya akan beda-beda. Yang baru nikah kan butuh bimbingan rumah tangga, konsultasinya akan lain. Yang anak-anak mungkin kondisinya juga akan berbeda. Di mana dia sekolahnya di situ? Ya jaraknya seperti apa? Terus lingkungannya seperti apa? Karena semua akan kami perhatikan. Ya kalau misalnya anak ibu sekolah di mana, kita akan cek dia sekolah di mana, apa yang dia dapatkan di sekolah. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang enggak dia dapatkan sebagai penghuni surga Firdaus, kita bekali di dalam. Misal di sekolahnya dia enggak belajar nih tentang Quran, maka di dalam kita bekali. Jadi sekolah ada sesuatu misalnya yang enggak dia dapatkan, yang harus dia dapatkan, maka di dalam harus kita berikan. Nah, itu poin-poinnya. Ya, jadi ini yang barangkali saya tawarkan dan saya kira itu sangat objektif ya untuk bisa diterima oleh setiap kita insyaallah. Saya kira itu ya. Baik, ada yang lain? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Habib Ustaz dari Bali. Insyaallah. Kami punya 4 anak. Alhamdulillah yang pertama udah di Asalam Solo. Yang sekarang yang umur 10 tahun kelas 4 SD, yang umur 8 tahun kelas 2 SD, kemudian yang 1,5 tahun. Nah, yang saya ingin tanyakan misalnya Ustaz, kalau misalnya kami insyaallah pindah ke sini dan itu memang niat azam kami dari awal, program pendidikan anak nanti insya Allah kalau misalnya di Taman Firdausi ini seperti bagaimana? Maksud saya ada niat untuk mengeluarkan anak saya dari sekolah umum kayak gitu biar lebih fokus ke pendidikan Qurannya di sini. Nah, itu mungkin itu Ustaz, mohon baik pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setiap anak-anak yang sedang bersekolah, nanti dikonsultasikan dulu Pak, keluarganya. Anak ini sekolahnya di mana? Terus target pertama, Bapak dari keluarga anak ini mau jadi apa? Dan bakat anak ini di mana? Ini penting sekali. Kadang-kadang orang tua menginginkan A, ternyata kemampuan dan bakat anaknya lebih di B. Maka nanti kita bisa diskusikan dari situ. Nah, setelah bertemu misalnya, keinginan orang tua anak saya yang pertama jadi ahli tafsir. Terus sekarang Bapak sekolahkan di mana? Sekolah A. Kita lihat kurikulumnya. Kalau kurikulum itu, bila kurikulum itu mendukung anak itu menjadi mufassir yang baik, maka kami akan katakan teruskan Pak di sana. Teruskan di sana, di saat libur dia bisa pulang. Ya, saat libur dia bisa pulang, disempurnakan lagi, diajarkan sesuatu yang enggak dia dapatkan di sekolahnya. Ya, misal, sekarang kan di pesantren atau di kampus-kampus, kalaupun orang belajar Quran kan hampir tidak ada yang menerapkan metode at-tazil. Ya kan? Nah, kemudian ketika dia kembali misalnya, dia sudah belajar hafal Quran, dia pulang, kita bisa cek yuk cek udah punya sanad belum. Ya, yuk kita cek makhrajnya, kita cek tajwidnya, kita cek sampai hafalan, sampai sempurna hafalan. At-Taisir itu punya dua keunggulan. Satu, menghadirkan ayat Quran hanya dalam kecepatan 1 detik ketika dibutuhkan. Dan kalau sudah hafalan, enggak pakai ayat lagi, pakainya nomor. Nomor sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Jadi kalau butuh Quran, dia hadir. Yang kedua, Quran itu jadi pembimbing dalam kehidupan. Jadi kalau kita melihat, ayat mata hadir di mata kita. Kalau kita bicara, ayat-ayat Quran hadir di lisan kita. Membimbing kita bagaimana berbicara yang baik. Nah, itu yang sebagai gambaran contohnya. Jadi tidak harus semua anak-anak semua ditarik sekolah gitu kan. Ditarik dari sekolahnya, terus mau disekolahkan di mana? Ya, sementara yang kita buat kan hunian, bukan sekolah. Tapi kami ada referensi sekolah. Misal untuk TK, kami sudah ada. KB sudah ada. SD tahun ini ada. Ya, boarding insya Allah dalam proses kita akan buat. Ini sekarang kami sedang pilih tempat mana yang paling sesuai. Jadi begitu itu ada, insya Allah levelnya naik semua. Jadi dari mulai KB, TK, SD, boarding, SMP, SMA, nanti S1, S2, S3 kita kasih beasiswa. Ya, alhamdulillah sekarang kita kerjasama, levelnya bukan level instansi, tapi level dari para ulama. Sampai kemarin saya diskusi juga ada via telepon, alhamdulillah Pak. Jadi ada kita kerjasama dengan beberapa ulama, ada satu ulama yang membawahi 20 kampus di dunia. Kayak kampusnya kampus hebat gitu. Ya, ada yang di Turki, ada yang di Tunis, ada yang di Mesir, bahkan ada yang di Amerika dan sebagainya. Dan alhamdulillah beliau komit. Kalau Syekh Adi, kalau ada Anda yang mau dibantu, silahkan mau kampus mana. Kami berikan rekomendasinya. Ya, nanti setelah lebaran lah kita juga akan diundang dan diberikan beasiswa untuk wilayah Turki dan sekitarnya. Ya, saya diberikan anugerah honoris causa dari Turki. Ya, mungkin nanti setelah selesai lebaran diundang ke sana, nanti saya tunjukkan beberapa link-linknya. Ada yang cabang sekolah Timur Tengah yang dibuka di sini. Kemarin rektornya baru datang. Saya enggak buka nama karena kita tersambung live ya. Kami diberikan langsung kuota 20, Pak. Yang 10 orangnya khusus untuk penghafal Quran gratis semua sampai selesai. Ya, S2-nya bisa nyambung ke tempat yang lainnya. Jadi saya ingin katakan tidak semua anak bapak ibu yang sekolah harus ditarik dari sekolahnya. Kita dudukan dulu. Ya, supaya semuanya bermanfaat. Nanti kalau sudah ketahuan, kami rekomendasikan, Pak, Ibu, kesini nih kampus yang lebih baik. Ini sekolah yang lebih bagus. Mungkin dasarnya ini dulu, supaya tidak terlampau tinggi. Kadang-kadang kasihan gitu, anak itu kan butuh waktu-waktu untuk dunia kanak-kanaknya. Kadang dipaksa oleh orang tua tuh naik ke level yang sebelumnya harus tidak harus dia capai dulu. Coba silakan cek, sekarang banyak anak yang digenjot tuh 4 tahun, 5 tahun harus hafal 30 juz. Kasihan. Walaupun mungkin tidak terlampau salah. Tapi ada masa-masa emas yang kalau itu diberikan, itu cukup setahun dihafal kurang 30 juz. Dan itu cepat. Bukan cuma hafal, dan nalarnya sudah berfungsi di situ. Nah, itu yang nanti kita diskusikan sehingga kita mendapatkan kematangan di situ. Jelas Pak ya? Jadi jangan tarik dulu anaknya. Nanti diskusikan dulu, jangan buru-buru ya. Ingat, sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya tidak akan maksimal. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dengan Lian. Saya rumah yang nomor 17 ya, pojok ujung. Baik. Suami saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan tahun lalu kami ikut ini juga pertemuan ini Pak Ustadz. Waktu kami pertama kali ikut pertemuan itu kami langsung, oh ya saya dan suami langsung mau ambil hunian di sini. Dan alhamdulillah kan waktu kita pernah akad kredit itu, akad rumah itu. Pak Ustadz bilang kalau saya kan sebelumnya masih bekerja Pak Ustadz ya, bagaimana kalau misalkan saya masih bekerja, tapi setelah itu saya berpikir, oh ya saya insya Allah setelah menghuni di rumah itu saya insya Allah mau resign Pak Ustadz, saya mau fokus untuk ikut program pesantren keluarga ini. Nah, yang saya mau tanyakan apakah Pak Ustadz dan keluarga juga tinggal di rumah Firdaus itu? Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ini juga pernah ditanyakan di awal jumpa pertemuan dan juga pernah saya jawab. Insya Allah, bukankah kami menyiapkan rumah di situ? Kami juga akan tinggal di situ. Ya, hanya kita bagi-bagi kemudian tempatnya. Mungkin saya tidak akan sepekan 7 hari ada di situ. Ya, saya sekarang sedang menyiapkan satu tempat untuk boarding. Nanti di situ saya berapa hari? Ya, kemudian di tempat kajian yang perpekan AKS saya di situ berapa hari? Kemudian nanti di Firdaus saya berapa hari? Tapi umumnya di akhir pekan saya akan ada di Firdaus. Ya, di akhir pekan, karena umum akhir pekan itu semua orang hampir ada. Ya, kemudian poinnya saya akan ada di situ, dan di ketidakadaan saya di situ, ada murid-murid yang akan ada di situ. Jadi semuanya fix ada di situ, kemudian juga ketika saya ada di situ, istri saya insya Allah akan ikut, anak-anak juga akan ikut, di anak-anak bapak ibu akan bermain dengan anak-anak saya juga. Ibu-ibu juga mungkin nanti akan berinteraksi dengan istri saya juga. Jadi mungkin dari mulai bacaan Quran atau yang lainnya, itu bisa hadir di sana. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang sifatnya spesifik ya, yang bisa didiskusikan, tolong jangan ambil keputusan cepat selama itu bisa dikompromikan atau didiskusikan. Ya misal, ada misalnya di antara ibu bekerja, apa pekerjaannya? Kalau pekerjaannya memang melahirkan maslahat sosial yang lebih banyak, maka jangan kemudian diputuskan. Dokter misalnya kan tiba-tiba berhenti, ya, atau perawat tiba-tiba berhenti. Tidak, kita akan dorong kok tetap beraktivitas di tempat bekerjanya, kita nanti berikan manhajnya. Ya, tetap di rumah ada aktivitas. Sholat kita tingkatkan, khidmat kita tingkatkan. Kita sekarang misalnya punya 5 kelas di bawah ALC, Atensi Learning Center. Di 5 kelas ini ada kelas dunia usaha. Di situ kumpul sekitar 400 orang. Dari level direktur sampai yang dagang, sampai yang aktivitas cukur dan sebagainya, ada semua. Di situ ada kelas dokter, dokter gigi, dokter mata, dokter jantung, apoteker, sampai dengan praktisi herbal, sampai akupuntur ada di situ. Ya. Kemudian di situ ada kelas ibu rumah tangga, di situ ada kelas juga para pengajar, ada kelas mahasiswa dan dunia pelajar. Nanti apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan, kita bisa linkkan dengan itu. Ya, sekarang kelas dokter, saya ditelepon kemarin dan dikabari oleh Dr. Muhammad dari Istanbul, itu beliau tokoh besar, membimbing juga dokter gigi. Ada sekitar, beliau itu ada 400-500 dokter gigi. Ada konferensi di Istanbul. Ya, konferensinya ketika akan dilakukan, ya diadakan beberapa bulan ke depan, itu langsung mengabari Ustaz Ali. Dokter-dokter gigi yang di bawah bimbingan Ustaz Ali akan saya undang ke sana. Jadi saya mau katakan bahwa semua aktivitas yang Anda kerjakan, sepanjang kita bisa linkkan dalam nilai-nilai kebaikan, kita akan buka linknya. Silahkan gitu kita satukan. Cuma aktivitas pekerjaan yang setidaknya tidak penting misalnya untuk dikerjakan, sudah di cover oleh suami yang lain, maka fokuslah untuk menjadi ibu yang baik, untuk bimbing anak-anak, karena itu profesi yang paling mulia. Dan di situ insya Allah kalau ibu tanya apakah Ustadz akan tinggal di situ, saya tinggal di situ. Ya, hanya mungkin tidak sepekan penuh saya berada di situ. Mungkin beberapa hari saya tinggal membagi-bagi waktunya. Nanti kalau sudah tinggal juga akan tahu kapan saya ada di situ, kapan tidak ada di situ. Bu ya? Baik. Mungkin saya di luar, istri saya ada di situ. Ya? Atau istri saya di luar, saya ada di situ. Karena itu misalnya agak susah kalau seperti itu. Ada yang lain? Syabab, tangan. Tangan. Ah, ini adik-adik kita. Nah, ini 3 orang ya. Oh, 3 orang. Totalnya ada 7, Bu ya. 13 sedang di Turki, 2 orang di Madinah. Ada yang di Mesir, di Al-Azhar. Kemudian ada yang di Sudan. Sudan sebentar lagi pulang insyaallah. Ah, ini sempat di Turki. Saya ajari dulu untuk di Indonesia dan mereka juga insyaallah akan terbang lagi. Jadi nanti selama sebelum terbang ya, kita ada pilot juga nanti suatu waktu diajak terbang lebih jauh. Sebelum mereka terbang keluar, ya, saya berikan tugas khusus ya untuk nanti jadi pembimbing. Ini Iqbal, ya Iqbal dari Garut. Iqbal perkuliahan berapa hari? 24 hari. Ini 24 hari. Ini Giri, Giri dari mana? Giri, Garut juga. Berapa hari apa kurang? 24 hari juga. Ini Alwi, Alwi dari Bandung. Alwi berapa hari? 23 hari. 23 hari hafal Quran, 24 hari, 24 hari ya. Ah, nanti ini saya cuma tunjukkan dia untuk contoh. Nanti setiap dua rumah, Bapak Ibu kalau mau sehari silahkan apa. Ah, nanti setiap rumah nanti saya tugaskan. Mereka juga sama, kan nanti mereka berdakwah untuk ke depan. Ya, hanya kan nanti perlu juga untuk praktek dan sebagainya. Nanti insya Allah praktek pertamanya ada bersama kita. Di setiap dua rumah saya tugaskan, mungkin nanti ada Iqbal, ya, Ustaz Iqbal bimbing, ada Ustaz Giri bimbing, ada Ustaz Alwi bimbing. Termasuk dengan Qur'annya. Nah, kalau sudah Qur'an nanti praktek, menggunakan metode at-taisir, sudah enggak pakai ayat-ayat lagi. Dalam arti pakai ayat itu bukan maksudnya ayatnya enggak ada, bukan. Yang dibacakan bukan ayat, tapi kita menggunakan nomor. Ya, nomor-nomor dengan cepat. Jadi, begitu nomor-nomor itu dibacakan, ayatnya muncul. Ya, saya tes misalnya. Boleh dites ya? Ya, kita ambil juz pertama lah ya. Boleh ya. 45. Astaghfirullah bissabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kanan kiri. Kanan. Tengah atas bawah. Bawah. Bawahnya agak ke tengah atau ke bawah? Agak ke tengah. Agak ke tengah. Baik. 60. Enggak usah pakai e. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadribuhu bi ba'dihā. Faqul nadrib bi 'asakal. نضرب بعصاك الحجر ففجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Posisinya di mana? Kanan kiri? Kanan tengah. Kanan tengah. Baik, mas kiri. 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ada yang perempuan juga Bu, cuman hari ini enggak bergabung dengan kita ya. Ada yang perempuan, hafalnya 30 juz. Ya, bacanya bagus. Jadi nanti yang perempuan diajar perempuan lagi. Enggak ada laki-laki ajar perempuan. Pokoknya perempuan perempuan lagi, laki-laki laki-laki. Jangan harap laki-laki ajar perempuan. Tidak ada. Ya, dan ibu jangan berharap ibu-ibu belajar dengan yang laki-laki kecuali nanti sesi-sesi umum. Itu enggak apa-apa. Misalnya semua penghuni yang perempuan belajar, satu orang ngajar laki-laki enggak apa-apa. Ya, kalau saya ngajar, istri saya juga ada dengan saya. Ya, jadi nanti bisa bareng-bareng. Baik. Alwi, jawabnya pakai Quran aja. Usianya berapa tahun? Yakadul baruqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Budi ada berapa rumah kita? Ya. 18. Mathaluhum kama summum bukmun umyun fahum la yaruji'un. Kalau satu penghuni 4 kali 3 12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ada yang mau nanya? Nah, kurang lebih begitulah gitu ya. Jadi saya cuma tunjukkan saja, ini orangnya ada, makhluknya ada. Jadi kita tidak bicara yang gaib-gaib, kita bicara sesuatu yang terukur. Ya, ke depan ada program seperti ini. Jadi saya mau ingatkan bahwa, mohon izin sekali lagi, ini saya harus sampaikan dari awal. Kami membuat ini bukan untuk tinggal. Kalau mau tinggal lebih baik Bapak Ibu jual lagi aja, cari tempat yang lain. Ya, kami membuat ini memang betul-betul untuk ibadah. Dan saya sudah meluangkan banyak waktu. Waktu, tenaga, pikiran, menyiapkan murid-murid juga ke sana, menyiapkan modul macam-macam. Jadi saya memang serius untuk ini. Kalau mau bermain-main lebih baik dibalikin lagi, kita beli lagi, Bapak Ibu cari tempat lain. Ya, memang di sini kita akan belajar, kita akan ibadah, dan kita akan tinggal senyaman-nyamannya. Silakan beraktivitas dengan nyaman dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita. Jadi kalau mungkin ketika kita sedang beribadah wafat, ya mungkin insya Allah husnul khatimah dalam wafat itu. Jadi itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu dapat rumahnya, silahkan, itu urusan dunia. Saya nggak pikirkan itu. Yang saya pentingkan adalah bagaimana itu bisa menjadi baik di masa depan. Saya pun tidak mengambil aset di situ, hanya numpang tinggal aja untuk bimbing. Nanti ada lagi murid saya ke depannya akan tinggal lagi. Dan memang tujuan saya bukan untuk mencari dunia. Tujuan saya hanya untuk bagaimana caranya kita bisa lebih baik. Hasil dari klaster ini pun, banyak orang mengira saya punya itu dan mendapatkan keuntungan materi. Tidak. Bapak Ibu yang Ibu keluarkan itu jadi masjid. Alisan. Jadi sekolah. Jadi bangunan kantor, gedung dakwah yang diwakafkan. Jadi mushaf yang diberikan gratis. Saya buka sekarang supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita enggak cari dunia. Supaya kita paham bahwa dengan itu semua kita sedang beramal. Ya, saya enggak penting, tujuan saya bukan di sini. Saya cuma mendambakan bagaimana caranya beraktivitas dan setelah pulang dalam keadaan yang baik. Jadi selamat, saya kira investasi Anda cukup banyak dan apa yang Anda berikan jadi pakai untuk ibadah lagi. Dan kalau Anda investasi dunia juga itu mungkin bisa dipakai lagi di kemudian hari. Itu urusan-urusan yang lain dan fokus saya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan baik. Ya mudah-mudahan Pak Budi juga, Pak Heri, Pak Roy diikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan itu semua mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di kemudian hari. Jadi itu poin saya. Kalau ada yang masih mau bertanya, saya perkenankan. Ini belum nikah. Tiga-tiganya, tujuh-tujuh. Dan memang saya larang nikah dulu untuk saat ini. Walaupun sudah punya calon misalnya, tetap mereka harus pendidikan dulu. Minimal sampai S2. Baru setelah itu saya perkenankan. Ya, mau masih di sini atau mau duduk? Silakan. Masih ada yang mau tanya? Baik, saya ke belakang dulu Bu ya. Untuk kita gantian dulu ya. Silakan Bu, dari belakang. Setelah ini saya ke... Atau yang pegang mic dulu, Pak, silakan. Izin Bu ya, yang pegang mic dulu supaya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi dari Makassar, Ustaz. Mau ralat dulu sebelumnya, bukan penerbang tapi teknisi, Ustaz. Right. Kemudian saya mendengar bahwa rencana program itu akan segera dimulai, mungkin selama bulan puasa atau setelah Lebaran. Namun kelihatannya kami masih belum bisa untuk ikut hadir atau ikut join di Taman Firdausi, dan kami mohon doanya Ustaz supaya bisa segera pindah ke Jakarta dan bisa ikut bergabung di Taman Firdausi. Insyaallah. Kemudian yang kami tanyakan untuk masalah kajian Ustaz, apakah akan dilaksanakan kajian rutin sama seperti di Masjid Al-Ihsan yang nantinya ada di masjid tersebut? Kemudian apakah akan dilaksanakan setiap minggu, setiap pekan seperti itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama begini, bahwa kembali lagi semua penghuni nanti, teman-teman sekalian, bapak dan ibu, semua akan terdata. Dan setelah terdata itu kemudian disiapkan untuk tinggal. Saya sih pengennya cepat, Ramadan sudah ada yang tinggal ya kan, supaya berjalan di bulan Ramadan. Hanya kan kita harus menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena itu saya kembalikan kepada teman-teman di developer, kapan itu siapnya. Kemudian setelah itu siap, ready untuk semuanya untuk bisa dihuni, baik untuk keseluruhan. Jadi bapak ibu bisa menyiapkan dari sekarang juga, mengondisikan internal-internalnya atau interior rumahnya masing-masing. Setelah itu selesai, kita akan sepakati waktu untuk masuk bersama-sama secara resmi ya. Kalau sekarang kan mungkin ada yang masuk dulu, menyesuaikan dulu, itu sih masing-masing karena sudah jadi hak milik masing-masing. Nanti kita untuk huni masing-masing, untuk huni bersama-sama, kita siapkan waktu. Saat masuk itulah kemudian modul akan diberikan. Ya, modul di situ ada target untuk sholat, pendidikan sholat, target untuk Quran, target untuk yang lain-lain. Nah, bagaimana kalau kondisinya kemudian masih ada di luar? Yang di luar tetap targetnya tidak akan pernah kita biarkan untuk tidak diambil juga, tetap sama. Jadi walaupun bapak ibu misalnya sementara belum bisa masuk, masih di luar, tetap kita akan berikan, Pak, ke target kita ini 3 bulan ini harus sholatnya bagus. Maka kita kirimkan nanti, ya Pak ini referensinya, ini tulisannya, ini videonya, bapak bisa akses. Kita kan nanti ada kumpulan-kumpulan taklim yang disesuaikan dengan materi-materi target kita. Jadi kita kirimkan, dipelajari. Kalau Anda ada kesulitan, Anda bisa bertanya. Makanya kami berikan setiap dua rumah itu satu murabbi. Jadi bisa nanya, kalau saya kesulitan begini, apa jawabannya? Kalau saya begini, apa solusinya? Jadi itu terbuka. Kemudian Ustaz, apakah Ustaz ada taklim rutin? Ada. Ya bahkan saya siapkan beberapa waktu tertentu, kita bisa beribadah sama-sama. Misalnya ada Nabi pernah mencontohkan dalam satu waktu tahajud bersama. Saya bisa datang, kita bisa bertahajud bersama. Anda mau setoran Quran ketika saya ada di situ, silahkan. Saya buka waktu untuk konsultasi. Jadi dari saya ada di situ, misalnya hari ini untuk konsultasi, nanti ada jadwalnya. Ya, teman-teman yang mau konsultasi, kita atur, silahkan. Yang mau ada masalah apa, dudukan, kumpul di situ. Ada yang informal, setelah selesai sholat, kita bisa ngobrol. Ada yang formal, nanti kita dudukan. Apa persoalannya, kita atur waktu. Dalam sepekan itu, misalnya rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Ada masalah enggak? Dan mohon izin kalau nanti saya misalnya berkunjung, saya tanya dan sebagainya gitu kan, ya itu bisa terjadi. Jadi dalam sepekan insya Allah saya ada di situ dan kita ada jadwal taklim, ya taklim itu nanti untuk keluarga keseluruhannya. Ya, bahkan mungkin bisa berlangsung dari malam harinya setelah tahajud menjelang ke subuh. Ya jadi setelah subuh nanti bisa olahraga sama-sama, setelah itu beraktivitas normal, ya dan seperti itu kondisinya. Nanti insya Allah ketika sudah siap Pak Budi, kapan waktunya masuk, maka modulnya pun semua harus sudah beres. Jadi tahu kapan saya ada di situ kapan, kemudian juga waktu taklimnya kapan, target-targetnya apa, dan bagaimana capaian itu bisa diraih dengan baik. Dan tentunya saya ingatkan, walaupun ada kegiatan di luar, saya mohon sedapat mungkin setidaknya dalam sebulan itu ada datang. Ya, kecuali kalau dinas yang kita pahami. Ya, kalau misalnya ada dinas yang memang harus di luar nggak sama sekali datang, kita paham itu. Tapi kalau misalnya bisa, dalam sebulan itu ada di situ untuk kita kemudian berikan langsung pendidikannya, ya. Jadi kalau misalnya tentang sholat di luar kan kita bisa sampaikan, tapi kan kita nggak bisa ngecek. Kalau orangnya ada kan kita bisa sampaikan, Pak tolong ruku, Pak ruku. Nah, ruku yang bagus itu kalau di atasnya ditaruh gelas, dikasih air, airnya nggak tumpah. Di saya taruh nanti gelas pakai air di pundak bapak, saya tinggalin dulu satu jam misalnya. Nah, nanti yang seperti itu tuh yang saya maksudkan. Ya, saya kira begitu, Pak ya. Oke, silakan Bu ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi, saya guru SMP Pak di sekolah negeri. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini dan saya sangat bersyukur bahwa Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa tinggal di Taman Firdaus. Taman Firdaus sih. Yang menjadi pertanyaan saya, nanti kan akan ada pembimbing yang telah disiapkan oleh Ustadz. Kebetulan anak saya ada 6 Pak, masih kecil-kecil. Suami saya pelaut. Apakah pembimbingnya itu sama atau memang beda yang anak-anak dengan orang dewasa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua program yang telah dijelaskan Ustadz Adi itu ada biayanya gitu loh Pak ya? Itu aja ya pertanyaan saya, terima kasih. Baik. Yang pertama untuk pembimbing, saya memilih pembimbing yang di pertengahan Bu, yang bisa ke orang dewasa juga bisa ke anak-anak. Ya, jadi ketika bergaul dengan anak-anak, dia jadi anak-anak. Ketika dengan orang dewasa, dia bisa menyesuaikan. Makanya yang tadi kan anak-anak muda itu ke anak-anak juga jalan. Ya buktinya anak-anak saya kalau bermain dengan mereka juga. Ya kadang mereka jalan, dia pakai sepeda. Kejar gitu kemana. Ya atau juga dengan orang dewasa mereka bergaul. Jadi ketika mengajar orang dewasa, pakai bahasa orang dewasa. Ya dengan anak-anak, dengan anak-anak. Ya jadi nanti akan cair suasananya. Tapi mereka punya tanggung jawab. Misalnya satu harus punya tanggung jawab di dua rumah. Ya di dua rumah ini memang benar-benar diperhatikan. Dan itu kerjasama. Jangan sampai menyusahkan juga. Karena kan dibantu. Dibantu. Dan gak ada biaya. Gak ada. Udah gak ada bayar-bayar apa yang mau dibayar. Ya jadi gak ada biaya. Musab kita sediakan. Perangkat kita ada. Biaya itu kemungkinan pun ada kalau terkait dengan kebutuhan pribadi. Ya misal anak ibu sekolah di mana gitu kan. Di sekitaran kita referensikan. Ya kalau misalnya mau berangkat mau apa kan itu orang tuanya yang tanggung jawab. Gitu kan? Tapi kalau pendidikan di dalam itu saya siapkan langsung muridnya ada. Sekalipun ada biaya kita yang tanggung. Jadi gak ada penghuni rumah bayar apapun. Jelas bu ya pak ya. Kecuali kalau listrik ya bayar sendiri lah ya. Kalau air bayar sendiri. Tapi kalau yang lain-lain yang program yang saya sebutkan tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ya sepanjang program itu berada di area komplek yang kita tinggali. Insya Allah tidak ada biaya apapun lagi. Ya, saya kira itu ya. Itu penting saya sampaikan di awal supaya nanti di pertengahan tidak ada yang bertanya kembali. Atau ada yang sengaja meminta laporkan ke saya. Hari itu saya keluarkan. Siap ya? Baik. Tapi kalau ibu ingin atau bapak memberi itu di luar kewenangan saya. Walaupun saya tidak merekomendasikan supaya anak-anak tidak terbiasa menerima sesuatu. Baik. Jelas ya? Ada yang lain? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irna, suami dari Mas Cahyo. Kami penghuni suami nomor atau istri? Istri dari Mas Cahyo. Right. Penghuni nomor 15, Ustaz. Alhamdulillah anugerah terindah kami bisa menjadi bagian dari kluster Taman Firdausi. Menindaklanjuti dari apa pertanyaan suami saya tadi. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya akan dikirim duluan gitu ya bersama anak-anak di rumah tersebut. Mungkin ini pertanyaan juga mewakili dari istrinya Pak Habibie. Kami memiliki masalah yang sama yaitu suami kami tidak bisa hadir bersama-sama dalam waktu yang bersamaan tinggal di situ. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Bagaimana Islam memandang hal ini? Artinya di satu sisi kita ingin mencari kebaikan-kebaikan dalam apa menjadi penghuni di kluster Taman Firdausi ini. Tetapi di sisi lain ada yang harus kami korbankan seperti itu. Dan kalaupun misalnya ini terjadi maka ini adalah LDR kami pertama sepanjang pernikahan kami gitu. Jadi saya tidak ingin salah mengambil keputusan. Jadi mohon penjelasan dari Ustadz bagaimana sebaiknya yang harus kami lakukan. Terima kasih. Bagus. Bagus. Situasi ini tidak hanya terjadi di zaman saat ini. Zaman Nabi, Masya Allah, ada istri yang ditinggal untuk berniaga. Ada istri yang ditinggal oleh suami untuk berjihad. Itu bukan sehari dua hari. Ada berbulan-bulan, ada waktu dan sebagainya. Disitulah kemudian diskusi, kekompakan, dan komunikasi penting untuk dibangun. Jadi ibu bikin program, bapak bikin program. Oke? Kalau misalnya sementara ingin menyiapkan dulu di Lampung, silakan siapkan di Lampung. Ya, kalau kemudian sudah siap, siapa yang duluan misalnya ada di situ dengan anak-anak, silakan. Dan kita saling menjaga dengan keluarga semua. Kan sistem mahram tetap diberlakukan. Ya, sistem keluarga tetap diberlakukan. Ibu mau tinggal di Firdausi ataupun dimanapun, tetap kalau bapak dinas kan berpisah juga. Ya, dan tinggal kan tinggal di lingkungan itu juga gitu ya. Jadi kalau nanti sudah ada, saya pikir bisa dikondisikan. Ya, bapak misalnya di Lampung, kapan kemudian bisa ada datang atau ibu berkunjung ke Lampung, kita juga kan ada waktu, nggak semua harus di situ. Kita kan punya kebebasan juga, kamu yang mau liburan, yang mau apa, ya, saya tinggal memberikan kabar, ya silahkan tidak ada masalah. Ya, toh bapak atau ibu tinggal di rumah-rumah sendiri, ya, kemudian kalau mau liburan, mau berangkat pun silahkan, biasa-biasa saja, cuman program kan tetap berjalan, jaga sholat, jaga Quran dan sebagainya. Ini tidak ada yang spesial di sini. Jadi bapak ibu juga jangan khawatir dan ibu juga pesankan dengan kuat ya pak ibu setia ya bapak juga harus setia gitu. Insyaallah ya insyaallah. Saya kira itu ya bu ya. Tinggal dibuat aja lah gitu pemetaannya dan itu kan nanti kembali ke internal. Kalau ada sesuatu yang spesifik ibu bisa sampaikan nanti kita bisa diskusikan. Ya saya kira itu ya. Baik silakan. Sebentar sebelum setelah ini masih ada yang bertanya. Kalau tidak saya akan tutup dengan pertanyaan bapak yang terakhir ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami penghuni nomor rumah 13. Ada kebetulan nama saya Abu Hurairah. Mudah-mudahan nanti sahabat Abu Hurairah dipanggil di situ juga. Boleh, yang baik, ditulis di rumah. Pak Budi tolong dicatat beliau ya. Abu Hurairah jadi nama, bukan Abu Bakar nanti itu. Nomor 13 Abu Hurairah. Boleh. Ya. Boleh. Jadi baik. Pas ya Pak Budi. Ya. Atau mau sekalian kami siapkan anak kucingnya? boleh Ustaz. Okay. Alhamdulillah kami dengan sangat senang dengan pemaparan, mendengarkan pemaparan dari Pak Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan sampai akhirat juga menjadi penghuni surga Firdaus. Amin. Yang perlu kami tanyakan sebagaimana yang Pak Ustaz tadi sampaikan bahwa nanti akan dicatat siapa-siapa yang penghuni rumahnya yang ada di sana. Kebetulan seperti kami punya anak 6. Ya artinya ada suami istri tambah suami istri 8. Apakah perlu kami mendaftarkan hanya cuman 2 orang atau juga harus didaftarkan keseluruhannya? Kalau misalnya didaftarkan keseluruhannya, apakah dari 8 orang ini juga mendapatkan pembinaan tadi? Ya, dari yang ditunjuk oleh Ustaz untuk pembimbing, apa cuma yang 2 orang itu? Ya, itu ya. Lalu Pak Ustaz, saya kira kawan-kawan yang ada di sini mungkin baru bisa menempati full kalau sudah pensiun semua. Ya, paling anak-anaknya terkirim ke sana dulu. Nah, di saat ini di usia-usia yang seperti kami ini yang di rata-rata di atas kepala 5, apakah bisa masih bisa untuk mengikuti hafalan-hafalan seperti yang kecerdasan anak-anak yang tadi 29, taruhlah kita 2 tahun atau 3 tahun ya berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Ustaz yang selama ini yang dihadapi. Nah, itu barangkali yang kami tanyakan. Lalu ya mudah-mudahan setelah kita berada di situ bukan hanya surat apa tadi 51 yang bisa kita terapkan bersama-sama di sana, tapi mudah-mudahan juga surat Al-Fat ayat 29 kita juga bisa terapkan di sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, yang pertama penting untuk disampaikan bahwa pada Bapak Ibu sekalian, kami untuk mempertegas yang dibimbing adalah warga yang tinggal. Tolong didaftarkan siapa yang mau tinggal di situ. Perkara nanti belum ke situ dulu misalnya, itu tetap nanti ada dalam daftar kami. Ya, jadi nanti yang mau tinggal di situ siapa? Karena kita nanti punya kewajiban terhadap penghuni. Kemudian kalau misalnya Bapak mau gilirkan tinggal nih, ya. Ini anak sekian dulu, saya kan? Nah, Bapak sampaikan siapa yang didaftarkan misalkan untuk tinggal di situ di tahun ini atau tahun yang ke depan 2 tahun misalnya kan, silakan didaftarkan, nanti setiap itu akan dicatat di sistem kami. Misalnya yang tinggal 4 orang, walaupun 4 orang itu belum ada di situ, kita akan pantau ada di mana, datangnya kapan, ya, pendidikannya seperti apa. Kalau ada di situ, maka sekaligus kita bimbing di situ. Jadi jangan sampai terjadi tinggal 1 orang, daftar 8 orang misalnya, ya, 7-7-nya nggak ada di situ sama sekali. Kalaupun nanti mau datang, mau ikut belajar, tidak ada masalah. Kalau saudara atau apa mau datang, mau ikut belajar, silahkan saja. Tapi nanti tanggung jawab kita yang paling maksimal yang didaftarkan sebagai penghuni. Kalaupun mau bertukar misalnya nanti 2 tahun dia mau pergi, datang yang lain, disampaikan saja. Ya, supaya nanti kita bisa bikin jadwal-jadwal yang disesuaikan dengan apa-apa yang bisa kemudian didapatkan. Ataukah Ustadz yang tidak tinggal, tidak mendapatkan pendidikan, belum tentu juga. Kan Bapak bisa share dengan keluarga yang lainnya. Di setiap yang didapatkan, misalnya saya belajar ini, sampaikan lagi. Kalau mau memperdalam, datang aja ke tempat kami. Tidak dilarang untuk belajar. Gak ada masalah, silahkan datang. Sepanjang ada keterkaitan dengan penghuni. Ya Bapak ada 8 anak yang tinggal 4 orang. 4 itu kami berikan. Share lagi dengan 4 yang lain. 4 yang lain pengen ikut belajar, silahkan datang. Datang belajar, dibimbing oleh pembimbing, sehingga punya level yang sama dengan yang lainnya. Maka sangat terbuka dan itu saya kira sangat adil untuk keseluruhannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang sangat penting juga yang ingin saya tegaskan. Insya Allah, hal-hal terkait dengan bimbingan keislaman kita akan maksimalkan. Apa yang belum didapatkan Bapak Ibu ingin tahu silakan sampaikan. Toh ini juga mungkin insya Allah tidak akan berjalan sempurna seperti apa yang disampaikan sekarang. Pasti ada perbaikan-perbaikan. Maka mohon izin kalau ada kekurangan nanti di pertengahan kita koreksi sama-sama. Kita betulkan. Jangan digali kesalahannya. Kalau digali itu nggak akan pernah berakhir. Selalu akan ada. Ya jika nanti ada persoalan di tengah jalan misalnya, mohon izin. Sholatnya misalnya belum sempurna untuk didapatkan atau ada program yang belum berjalan sepenuhnya, maka silahkan disampaikan, maka kita akan cepat perbaiki supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini poin untuk yang pertama. Kemudian yang lain terkait dengan penerapan Quran surah ke-48 ayat 29 itu sebetulnya terkonklusikan pada apa yang telah kita bahas. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah ladzina ma'ahu, ya, asyiddaw 'alal kufar wa rahmau bainahum. Orang-orangnya tegas kepada penyimpangan. Kita kan jauhkan dari hal segala yang tidak bermanfaat. Kemudian rahmau bainahum, saling menyayangi, mencintai. Kita perkenalkan dengan yang lainnya. Bapak Ibu sudah bertemu, saling berkenalan. Juga keluarga saya datang, spesial saya bawa semuanya hari ini. Cuman saya tidak tampilkan di depan karena kita tersambung live. Saya tidak ingin diekspos keluarga saya oleh setiap orang. Di Bapak Ibu bisa berkenalan langsung. Nanti silakan, ada anak saya di pojok sana, yang laki-laki ada, yang perempuan ada, istri saya juga ada, ya. Dan silakan sejauh mana yang Bapak Ibu bisa bangun, silakan sampaikan. Ya, kemudian yang lainnya tarahum ruk'a sujada, kemudian rukunya bagus, sujudnya bagus, bukankah itu pendidikan salat, kan? Itu yang coba kita akan maksimalkan. Kira itu Pak ya, atas Bapak yang tanyakan tadi. Ada yang belum saya jawab? Oh, usia. Usia enggak ada masalah Pak. Bapak berapa tahun usia? 55 masih muda. Masih muda, dibalik juga 55 juga. Ada 78 Pak. 78 tahun, juz amma hafal dalam sepekan. Sudah juz amma, seminggu Pak, 78 tahun, hafal. Ya kan? Seminggu gitu kan, Bapak masih 55, beliau 78, Paut usia 23 tahun. Ya, dan jangan salah loh, Nabi menerima Quran itu, Nabi menerima Al-Quran, kan puncak terakhirnya usia 63 tahun. Pertama kali menerima kan 40 tahun sih, baru turun Iqra kan? Dan terus berjalan, selama 23 tahun kurang lebih. Berarti kan puncak terakhirnya 63 tahun kan? Jangan lihat Nabi lah, kalau Nabi kan disampaikan langsung, tapi perhatikanlah bagaimana Abu Bakar berapa usianya, Umar berapa usianya, sahabat Nabi Abdullah bin Abi Ummi Maktum berapa usianya. Bukankah masuk Islam lebih sepuh dibandingkan Nabi? Dan mereka masih menghafal. Tapi Ustaz, mereka kan orang Arab. Bapak coba hafalkan KUHP. Bahasa Indonesia kan? Tapi enggak setiap orang Arab itu bisa hafal Quran. Tidak semua orang Arab bisa hafal Quran. Karena Quran itu terbuka universal. Orang yang mau menghafal, cinta Quran, dia akan dimudahkan. Walaupun Arab tapi tidak mendekat kepada Al-Quran, dia tidak akan dapat. Insya Allah kita nanti akan hidupkan suasana itu sehingga ada perasaan cinta dan rasa memiliki terhadap Al-Quran sehingga dengan itu memudahkan kita untuk menghafal. Dengan izin Allah, perangkatnya kita berikan. Saya mohon maaf ya, mushaf kita sediakan, bukunya ada, lengkap murojaahnya, gurunya ada, semua gratis, gak ada biaya. Kalau dengan semua itu belum membuat Bapak Ibu semangat, tunjukkan pada saya hari ini dengan cara apa lagi saya masih fasilitasi. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selebihnya karena ini tersambung live dan semua bisa mengakses dan mungkin semua bisa melihat, saya kira hal-hal yang spesifik, yang sifatnya pribadi atau yang lain, bisa dibicarakan di forum yang lain dan didiskusikan. Nanti untuk persoalan kait dengan teknis, Bapak Ibu bisa dengan Pak Roy, ya, ada Pak Budi, ada Pak Heri di belakang. Mereka yang bertanggung jawab ya Pak, masalah genteng belum ada atau misalnya lantainya ini atau ada yang retak tembok, itu tolong jangan diadukan ke saya. Karena saya nggak ada urusan dengan persoalan materi-materi seperti itu, nanti silahkan yang di belakang tanggung jawab. Pokoknya saya sudah pernah ke sana dan saya sudah lihat, ya insya Allah mudah-mudahan itu yang paling optimal yang diberikan. Saya lihat bagus, desainnya bagus dan mereka memberikan yang terbaik juga. Dan saya lihat teman-teman ini bukan ahli dunia. Jadi kalau diukur-ukur, ya itu di level yang lebih lah dari apa yang didapatkan insya Allah. Saya lihat semua yang berjalannya dan memang saya tuntut dari awal, kalau mau cari dunia nggak usah ikut saya. Ya, jadi pengembang di tempat lain aja gitu. Ya, dan teman-teman sepakat, ya, dan teman-teman sepakat, alhamdulillah. Saya kira itu, terima kasih Pak Budi, Pak Roy, terima kasih Pak Heri. Ya, untuk semua teman-teman yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya harus menyapa teman-teman kita mungkin yang terhubung di akhir TV. Mirsa dimanapun Anda berada, ini hanya sekelumit kisah tentang kita yang ingin menjadi penghuni surga, surga yang terbaik, dan kita menurunkan untuk belajar, bukan sekedar menempati sebuah hunian. Anda mungkin bisa terapkan di tempat Anda, atau mungkin di rumah Anda, dengan apa yang telah kami bahas pada hari ini. Itu tujuan kami untuk share, sehingga kita buat live, sehingga dari tujuan pembelajaran ini Anda bisa turunkan. Anda bisa belajar dengan ustaz manapun, di guru manapun, di tempat manapun, sepanjang bisa mengantarkan Anda ke surga. Semoga kita bertemu di surga dengan izin Allah, jika Allah menghendaki itu semua. Tapi tentunya kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adi Hidayat dengan teman-teman penghuni Taman Firdausi menyapa Anda semua dan kita bermohon pada Allah semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan 1440 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau dibicarakan yang lain, nanti silakan.